Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, insyaallah kita akan melanjutkan dars kita dari kitab Fiqh Miyassar. Kita masuk pada bab yang ketujuh, bab yang berikutnya dari kitab Al-Buyu'. Al-Babu Sabi'ah, bab yang ketujuh. Fil-Wakalah, tentang perwakilan. Al-Mas'alatul Ula, ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Bab yang ketujuh terkait masalah Al-Wakalah. Al-Wakalah bisa memfathah huruf waw dan juga bisa mengkasrahnya. Al-wikalah bisa dengan fathah dan juga bisa dibaca dengan kasrah. Al-wikalah, dan yang masyhur, bacaan yang masyhur adalah dengan fathah. Al-wakalah. Masalah yang pertama dari bab ini, ta'rifuha, terkait definisinya. Wa hukmuha, hukumnya. Wa adillatu masyru'iyyatiha, dan dalil tentang syariatnya. Al-awwal, yang pertama, ta'rifuha, definisinya. Apa itu wakalah? Definisinya, al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu, menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Liyakumu maqa liyakumu maqamahu fima tudkhiluhun niyabah. Fima tadkhuluhun niyabah. Liyakumu maqamahu fima tadkhuluhun niyabah. Menyerahkan kuasa pada orang lain untuk menduduki maqamahu, menduduki posisinya. Fima tadkhuluhun niyabah, dalam perkara-perkara yang dibolehkan adanya perwakilan padanya, dalam perkara-perkara yang boleh diganti dan boleh diwakilkan kepada orang lain. Maka ini definisi al-wakalah, penyerahan kuasa kepada orang lain, yang mana si wakil ini dia menduduki posisi orang pertama, pemilik. Dia mengganti posisinya. Dan ini berlaku pada perkara-perkara yang boleh digantikan, yang boleh diwakilkan. Karena di sana akan kita jelaskan nanti, ada beberapa perkara yang tidak bisa dilakukan perwakilan di situ, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka dalam bab wakalah ini khusus dalam perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Inilah definisi al-wakalah. Hukumuha, adapun hukumnya. Wa adillatu masyru'iyyatiha, dan dalil tentang syariatnya. Maka hukumnya adalah wahiyya masyru'ah, dianjurkan masyru'ah. Wahiyya masyru'ah. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama terkait orang yang akan masuk menjadi seorang wakil. Terkait orang yang akan menjadi wakil dan akan masuk dalam bab al-wakalah, apakah yang lebih utama bagi dia atau dianjurkan, apakah dianjurkan bagi dia untuk masuk dalam permasalahan wakalah ini, perwakilan, apakah disyariatkan seseorang menjadi wakil, apakah itu hukumnya masyru'. Sebagian ulama mengatakan, na'am, masyru', mustahab, sunnah. Karena terdapat at-ta'awun al-birri wa taqwa, saling menolong satu dengan yang lainnya. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan ada pendapat yang tepat dan yang lebih sahih, yaitu dirinci. Yang benar bahwa permasalahan ini dirinci. Apakah seorang disyariatkan untuk masuk dalam bab al-wakalah, menjadi seorang wakil? Jawabannya dirinci. Yaitu apabila dia mendapati dan melihat bahwa dirinya mampu dan dirinya itu sanggup untuk menunaikan amanah ini dan merasa aman dari khianat. Jika dia merasa aman dari khianat dan dia merasa percaya bahwa dia sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wakil, maka ini hukumnya boleh dan ini masyru'. Dan ini hukumnya masyru'. Karena ini merupakan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa dan masuk dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Wallahu fi 'aunil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Dan Allah azza wa jalla senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu terus senantiasa menolong saudaranya. Ini apabila dia merasa aman dengan beban yang akan dia pikul dan dia percaya bahwa dia tidak akan terjatuh pada pengkhianatan, maka di sini boleh dan masyru'. Akan tapi jika seorang merasa khawatir dia tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang wakil, atau khawatir dia akan terjerumus pada perbuatan khianah, tidak merasa aman pada dirinya, maka di sini yang lebih baik bagi dia untuk tidak masuk dalam bab al-wakalah. Karena keselamatan itu lebih diutamakan. As-salamatu la ya'diluha syai'un. Kata Imam Ahmad rahimahullah, keselamatan agama seseorang itu lebih diutamakan dari segalanya. Kesimpulannya bahwa hukumnya dirinci. Bahwa apabila dia merasa bahwa dia aman dan dia sanggup menunaikan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, maka dibolehkan. Tapi jika tidak dan merasa khawatir terjatuh dalam sifat khianah atau tidak sanggup menunaikan yang wajib, maka hendaknya dia untuk tidak masuk dalam bab al-wakalah. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, "Fab'athu ahadakum liwarikikum hadhihi ila al-Madinah." Maka utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa mata uang ini, kertas mata uang ini, pergi ke kota membeli makanan. Ini kisah Ashabul Kahf. Waqala jalla sya'nuhu, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah itu diserahkan kepada golongan orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang 'amilina 'alaiha. Orang-orang yang bekerja, yang petugas zakat, petugas sedekah. Dalil dari ayat ini, kata beliau, fajawwaza subhanahu al-amala 'alaiha. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membolehkan seseorang itu bekerja di bidang penyaluran zakat. Allah membolehkan dalam ayat ini seorang itu bekerja di bidang pembagian penyaluran zakat. Fadzalika bihukmin niyabati 'anil mustahiqqin. Maka orang yang bekerja dalam bidang penyaluran zakat ini itu hukumnya seperti wakil, bihukmin niyabah, berdasarkan hukum perwakilan, anil mustahikin, dari orang yang berhak. Jadi petugas penyerahan zakat itu sebagai wakil, wakilnya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka ini sisi pendalilan dari ayat ini bahwa Allah membolehkan seorang itu bekerja menjadi penyalur zakat, yang mengurus penyaluran zakat ini juga dibolehkan, dan dia juga mendapat hak zakat. Dan status orang ini tentunya dia sebagai wakil, merupakan wakil, dan dia bukan orang yang dari asalnya dia mendapat hak, asalnya orang fuqara dan masakin. Tapi karena pekerjaan itu dia lakukan, maka dia juga berhak mendapatkan bagian dari sedekah tersebut. Dan juga banyak ayat Al-Quran yang lain yang menunjukkan tentang, ada beberapa ayat Al-Quran yang lain yang menunjukkan tentang bolehnya al-wakalah. Adapun dari hadis, qala wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabah Jabir radhiyallahu anhu, aradtu al-khuruj ila Khaybar. Jabir bercerita bahwa aku akan pergi ke peperangan Khaybar. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pesan kepadaku, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wisqan, apabila kamu menemui, mendapati wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq. Dan kesimpulan dari hadis ini bahwa Nabi alaihi wasallam mewakilkan, memiliki wakil, makanya menunjukkan bolehnya perwakilan. Qala wa an Urwah ibn al-Ja'd, dan juga dari sahabat Urwah, beliau berkata, qala arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun, Nabi alaihi wasallam melihat ada rombongan orang yang membawa barang-barang dagang dari luar daerah. Fa'atani dinaran, maka Rasul alaihi wasallam menyerahkan kepadaku, yakni kepada Urwah, 1 dinar. Faqala ya Urwah, i'til jalaba fashtari lana syah, temuilah para pedagang itu dan belikanlah untukku, berikanlah untuk kami, dan belikanlah untuk kami 1 kambing. Jadi Urwah menjadi wakilnya Rasulullah SAW untuk membeli kambing tersebut. Maka ini dalil dari ayat Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW tentang perwakilan. Qala wa ajma' al-muslimuna ala jawazi al-wakalati fil jumlah, dan juga berdasarkan ijma', kesepakatan kaum muslimin atas bolehnya perwakilan secara umum. Fil jumlah, secara umum sepakat bahwa bolehnya perwakilan sesama manusia, bolehnya perwakilan. Lianna al-hajata, kenapa? Lianna al-hajata da'iyatun ilaiha. Lianna al-hajata da'iyatun ilaiha, dikarenakan al-hajah, keperluan, kebutuhan, kebutuhan manusia itu da'iyatun ilaiha, memaksa dia dan membutuhkan seseorang itu untuk, terkadang dalam beberapa perkara dia butuh untuk mewakilkan kepada orang lain tugasnya. Fa innahu lamma kana la yumkinu likulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi bi nafsihi da'atil hajatu ila mashru'iyyatiha. Fa innahu lamma kana la yumkinu, karena di mana seseorang itu tidak mungkin, likulli wahid, setiap orang tidak mungkin, fi'lu, melakukan, kulli ma yahtaju ilaihi bi nafsihi, tidak mungkin setiap orang itu mampu berbuat, melakukan apa yang dia butuhkan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak mungkin. Mungkin karena status dia bukan orang yang semisal dengan para pedagang misalnya, atau orang yang sepantaran dengannya. Sehingga boleh dia mewakilkan kepada orang lain, atau mungkin orang yang tidak mampu untuk melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, maka dia wakilkan perbuatan tersebut kepada orang lain. Atau posisi dia tidak memungkinkan untuk bertemu dengan fulan, bertemu dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, atau yang lainnya, maka tidak mungkin seorang itu bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, karena alasan inilah dibolehkannya perkara ini. Inilah terkait hukum perwakilan dan dalilnya. Kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutuha wal ahkamul muta'alliqati biha, syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan perwakilan. Dalam bab al-wakalah ini ada 3 rukun. Ada yang disebut mewakil, ada 3 rukun atau 3 perkara. Dalam al-wikalah atau al-wakalah ada 3 rukun. Ada 3 pihak. Yang pertama yang disebut mewakil. Mewakil itu al-mewakil, orang yang yuwakil ghairah, alladhi yuwakil ghairah, yaitu orang yang mewakilkan kepada orang lain, menyerahkan perwakilan kepada orang lain. Ini disebut mewakil. Pihak yang kedua atau rukun yang kedua, al-wakil. Al-wakil, yang bertindak sebagai wakil. Pihak yang ketiga disebut muwakkal fihi, yaitu barangnya atau amalannya. Muwakkal fihi, muwakkalun fihi, tugas yang diwakilkan. Amalan yang diwakilkan itu disebut muwakkal fihi. Jadi ada muwakil, al-muwakil itu orang yang menyerahkan perwakilan, orang pertama, al-wakil, orang kedua status sebagai wakil, dan muwakkal fihi yaitu tugas, pekerjaan yang diwakilkan atas dia. Kita baca syarat-syarat dari perwakilan ini. Qala al-awwal, yang pertama, yushtaratu fi kullin minal wakili wal muwakkil ay yakuna jaizat tasarruf. Yushtarat, dipersyaratkan, fi kullin minal wakil, dari si wakil, orang kedua yang bertindak sebagai wakil, wal muwakkil, pihak pertama yang menyerahkan perwakilan kepada pihak kedua. Dipersyaratkan pada kedua orang ini, kedua belah pihak, kedua-duanya, baik si muwakkil maupun si wakil, dipersyaratkan kedua orang itu adalah orang yang jaizat tasarruf, orang yang boleh dalam bertindak. Orang yang boleh dalam bertindak. Balighan, siapa itu orang yang boleh bertindak? Ada tiga syaratnya. Orang yang boleh bertindak adalah orang yang sudah berusia baligh, akilan, berakal, rasyid. Rasyid itu orang yang bagus dalam bertindak. Orang yang baik dan bagus dalam bertindak. Karena di sana ada orang yang tidak baik dalam bertindak, dalam berbuat terhadap hartanya, dia buang-buang, tidak paham mengatur keuangannya. Maka orang ini tidak baik dalam bertindak, tidak masuk. Sehingga harus balik, berakal, maka keluar darinya orang yang majnun, orang yang gila, yang rusak akalnya, atau anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz, maka tidak boleh. Tidak masuk. Dan balik, kata balik di sini, keluar darinya anak yang belum balik. Maka anak yang belum balik, dijelaskan oleh para ulama, jika usianya masih belum sampai pada usia mumayyiz, maka tidak boleh menjadi seorang wakil. Tetapi jika dia sudah menjadi anak yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, kata para ulama, mayoritasnya umur 7 tahunan, 6 atau 7 tahun. Jika sudah mumayyiz, maka boleh dia menjadi wakil sebatas keumuman atau selama manfaatnya itu untuk dia. Dia boleh menjadi wakil atau orang yang mewakilkan jika manfaatnya kembali kepada dia. Jika manfaatnya kembali kepada anak itu. Misalnya, untuk menerima hadiah, menitipkan hadiah kepada anak ini untuk dia atau untuk orang tuanya, memberikan sedekah, maka ini manfaatnya jika kembali kepada anak itu, maka boleh. Maka boleh untuk dijadikan sebagai wakil atau orang yang mewakilkan, jika sudah mumayyiz. Namun jika manfaatnya tidak kembali kepada dia, maka tidak boleh dan tidak sah dia menjadi wakil. Kecuali jika sudah ada izin dari walinya. Kecuali jika sudah ada izin dari walinya. Seperti misalnya anak ini mengeluarkan hadiah dari uangnya, dari hartanya. Dia ambil hartanya dan dia berikan kepada orang lain. Atau menjadi wakil. Atau dia yang sebagai mewakil. Jika manfaatnya itu tidak kembali kepada dia dan tidak ada izin dari orang tuanya atau walinya, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Tapi jika ada izin, manfaatnya tidak kembali kepadanya dan ada izin dari walinya, maka boleh. Maka dalam hal-hal yang seperti ini, boleh. Kemudian itu pada anak yang mumayyiz, pada anak yang mumayyiz. Maka orang yang boleh bertindak itu adalah orang yang baligh, berakal dan rasyid. Rasyid itu orang yang bagus dalam bertindak. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, kedua belah pihak harus sama-sama orang yang jaizut tasarruf, berakal dan rasyid. Atsani, syarat yang kedua, tashihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu niyabatu. Dibolehkan al-wakalah, perwakilan, dan sah dalam seluruh perkara yang ma tadkhuluhu niyabah, yang boleh untuk digantikan. Dibolehkan perwakilan ini dalam perkara-perkara yang boleh digantikan. Seperti apa? Kalbay wa syira, seperti jual beli, wasairi al-uqud, dan seluruh akad-akad. Wal fusukh, demikian juga fusukh. Fusukh itu pengguguran akad. Yang dimaksud uqud di sini ijadul aqd, mengadakan akad. Dan fasakh atau al-fusukh maksudnya adalah pengguguran akad. Jadi maksudnya perwakilan itu boleh dalam hal, dalam perkara-perkara yang mana dibolehkan adanya pengganti di situ. Baik dalam ijadul aqd, baik dalam mengadakan akad seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan yang seterusnya. Mengadakan akad ini yang dimaksud al-uqud. Maupun dalam al-fusukh. Al-fusukh adalah pengguguran akad. Pengguguran akad boleh seseorang mewakilkan. Dalam al-fusukh, pengguguran akad juga boleh dia wakilkan. Seperti apa pengguguran akad itu? Seperti kat tolak. Seperti tolak. Akad nikah digugurkan. Al-khula'. Khula' dari pihak wanita. Khula' itu cerai, pisah dengan harta, disebut khulu'. Jadi wanita ini mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya dan berpisah, disebut khulu'. Adapun at-talak, maka itu dari pihak laki-laki, dicerai oleh laki-laki, itu disebut talak. Khulu'. Dan al-iqalah, al-iqalah sebagaimana pernah kita pelajari, yaitu menggugurkan akad jual beli yang sudah sah, yang sudah sah. Melakukan transaksi jual beli sudah berpisah, sudah di luar majelis, maka tidak ada hak bagi mereka menggugurkan jual beli tersebut sampai ada keridhaan dari pihak pertama atau pihak kedua. Harus ada keridhaan dari pihak yang lain. Maka jika ada keridhaan, maka disebut iqalah. Intinya dalam fusukh yaitu pengguguran akad. Boleh seorang mewakilkan dalam fasakh, tolak misalnya. Dia wakilkan kepada saudaranya untuk mentolak istrinya. Dia wakilkan kepada orang lain untuk menggugurkan akad jual belinya dengan fulan. Maka boleh dalam perkara-perkara yang mana di situ boleh untuk digantikan. Boleh untuk digantikan. Jadi perwakilan itu boleh dalam perkara akad, mengadakan akad atau pengguguran akad. Dengan catatan khusus pada perkara yang boleh digantikan. Demikian juga wa kadzalika tashihhu fi kulli ma tadkhuluhu niyabatu minal ibadat. Demikian juga sah dan boleh perwakilan itu dilakukan dalam perkara-perkara, di seluruh perkara yang terkait dengan ibadah. Dalam perkara yang terkait dengan ibadah. Seperti apa? Ka ikhrajiz zakah. Seperti pengeluaran az-zakah. Wal kafarah, demikian juga pengeluaran kafarah. Memberi makan misalnya, memberi makan 10 orang miskin dalam kafarah yamin misalnya. Dia mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan makanan dan menyerahkan kepada orang miskin. والنذر demikian juga dalam bab an-nadhr wal hajj dan mewakilkan seorang untuk haji dan juga umrah boleh. Namun dengan syarat kapan seseorang boleh mewakilkan haji dan umrah kepada orang lain dengan syarat dia adalah orang yang tidak mampu. Tidak mampu yang daim. Ketidakmampuan itu ada dua macam. Tidak mampu yang tarik, ketidakmampuan yang sementara, dan ketidakmampuan untuk selamanya. Sebagaimana pembahasan bab as-shaum, orang yang berpuasa, orang yang tidak mampu berpuasa, itu ada dua macam. Ada orang yang tidak mampu karena sakit sementara, ada harapan sembuh, ada harapan sehat dan mampu untuk berpuasa, maka ini disebut sakit yang sementara atau ketidakmampuan yang sementara. Orang ini hukumnya dia mengqadha, dia mengganti puasanya di hari yang lain. Macam yang kedua adalah orang yang tidak mampu dengan ketidakmampuan selamanya, yaitu sudah sakit, tidak diharapkan kesembuhannya karena vonis penyakit kronis yang tidak mungkin anak orang ini sembuh berdasarkan penelitian dokter misalnya, atau orang yang sudah berusia lanjut, sudah lemah, tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ini ketidakmampuan yang selamanya. Orang yang tidak mampu untuk selamanya berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Demikian juga dalam ibadah haji dan umrah. Kapan boleh mewakilkan orang lain dalam ibadah haji dan umrah? Jawabannya, boleh seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk haji dan umrah apabila dia tidak mampu dengan ketidakmampuan yang selamanya. Ada harta, jadi haji harus terpenuhi dua perkara, dari sisi harta dan kemampuan. Dan bisa saja tidak harus ada harta. Misalnya orang yang di Makkah tinggal dekat Ka'bah, tinggal dekat dengan Masjidil Haram, walaupun tidak punya harta, tetap wajib bagi dia haji. Tapi keumumannya, yang jauh dari Masjidil Haram, maka butuh dua perkara ini. Jika tidak mampu dari sisi harta, maka gugur kewajiban haji baginya. Demikian juga jika tidak mampu dari sisi kemampuan, dari sisi fisik, maka kewajiban haji itu gugur dari dia. Tetapi jika dia mewakilkan kepada orang lain, maka boleh. Jika ketidakmampuan itu ketidakmampuan yang selamanya. Dan tidak boleh jika dia masih mampu untuk haji, sakit atau ketidakmampuan sementara, tapi masih mampu, cuman berat, malas, maka dia wakilkan tidak boleh dan tidak sah. Dan kembali ke pembahasan kita bahwa haji itu bisa diwakilkan. Apabila orang yang mendapat kewajiban itu adalah orang yang tidak mampu dari sisi badannya, dari sisi fisik, dengan ketidakmampuan yang selamanya. Wanahu dzalik, dan yang semisalnya dari apa-apa yang boleh untuk digantikan dari perkara ibadah. Dan tidak semua perkara ibadah boleh digantikan. Seperti puasa misalnya. Apakah puasa boleh digantikan? Jika masih hidup, maka tidak boleh digantikan. Jika orang yang masih hidup, maka tidak boleh digantikan. Tapi jika dia sudah meninggal, dan dia masih punya kewajiban puasa, maka boleh digantikan. Nabi SAW bersabda, "Idza mata man mata wa alaihi shaum, falyasum anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa, maka walinya yang memuasakan untuknya. Menunjukkan bahwa shaum bisa diganti memuasakan orang lain dengan syarat orang itu sudah wafat dan sudah tidak ada. Dan dia punya hutang shaum, sudah sempat untuk punya waktu untuk melunasi puasanya, tapi dia belum melakukan. Maka ini yang harus diganti. Jadi ada punya waktu yang dia sempat, misalnya dia punya hutang puasa Ramadan 5 hari. Setelah 1 hari Id, dia masih hidup dan sehat, mampu untuk berpuasa, tapi tidak berpuasa. Tidak mengqadha hari ke-10 atau hari ke-6 atau hari ke-7 misalnya dia meninggal. hari ketujuh dia meninggal, maka orang yang seperti ini, dia masih punya hutang 5, dipuasakan oleh walinya. Tetapi jika dia belum sempat, belum ada waktu yang mana dia sempat untuk mengqadha, kemudian meninggal terlebih dahulu, maka tidak ada puasa untuk walinya. Tidak perlu untuk diqadha oleh walinya. Misalnya dia 5 hari dari bulan Ramadan tidak berpuasa, setelah Id langsung meninggal. Di hari setelah Id, orang itu meninggal. Maka orang ini tidak perlu untuk diganti puasanya. Kita kembali kepada bahasa kita bahwa shaum boleh untuk digantikan apabila orangnya itu sudah wafat. Sehingga dari perkara ini kita mengetahui bahwa dalam perkara ibadah itu tidak semuanya boleh digantikan. Dalam perkara ibadah, apa saja perkara ibadah yang boleh digantikan dan yang tidak boleh digantikan? Jawabannya, perkara-perkara ibadah yang diwajibkan untuk person setiap orang melakukannya dengan badannya sendiri, maka ini tidak boleh digantikan. Seperti sholat, tidak boleh digantikan. Sekalipun dia meninggal, sama sekali tidak boleh digantikan. Orang tidak sholat, kemudian saya tanggung sholatmu, saya sholatkan sholatnya kamu, tidak boleh. Karena kewajiban sholat itu harus dilakukan oleh badan dia. Dan tidak bisa diganti. Demikian juga taharah, bersuci. Tidak bisa seorang menggantikan orang lain untuk bersuci atasnya. Maka ini perkara-perkara yang mana itu khusus harus dilakukan dengan badannya, maka tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan juga sumpah misalnya. Sumpah. Seorang mengatakan kepada saudaranya, sumpahlah. Sumpahkan untuk saya. Sumpahkan atas nama saya. Tidak bisa karena sumpah. Tidak bisa, harus dilakukan dengan badan dia, dengan diri dia sendiri. Mungkin juga dalam amalan-amalan yang lain seperti al-li'an, wad-dihar, permasalahan li'an dan ad-dihar, dan juga pembagian jatah jika dia memiliki lebih dari satu istri, dan seluruh perkara-perkara yang tidak bisa, yang harus dilakukan dengan badan dia, maka tidak boleh dia gantikan kepada orang lain. Nanti akan ada penjelasan di sini. Qala ats-tsalits, syarat yang ketiga, la tashihul wakalatu fi ma la tadkhuluhu an-niyabah. Tidak sah dan tidak boleh perwakilan itu dilakukan dalam perkara-perkara yang la tadkhuluhu an-niyabah, yang tidak bisa untuk digantikan. Min huquqillahi ta'ala, dari hak-hak Allah Azza wa Jal. Kat-taharah, seperti taharah, was-salah, dan yang semisalnya. Nah, saya kesimpulannya bahwa dalam bab al-wakalah ini dipersyaratkan bolehnya seorang mewakilkan orang lain itu dalam perkara-perkara yang boleh adanya pengganti. Boleh adanya pengganti sebagai wakil dalam ibadah atau muamalah. Tetapi jika suatu ibadah atau suatu muamalah yang tidak bisa digantikan, maka yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri, maka tidak bisa digantikan, maka tidak boleh dilakukan perwakilan di situ. Baik, masih tersisa beberapa syarat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Ila huna, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.